Mitra bisnis, pengusaha kafe dan restoran di Kota Bandung mengeluhkan proses pembuatan perizinan usaha yang berbelit-belit. Kondisi itu dimanfaatkan oleh sejumlah oknum pegawai Pemda dengan mengenakan pungutan liar. Berdasarkan data Asosiasi Kafe dan Restoran Kota Bandung per November 2011, tercatat setidaknya baru 176 unit usaha yang memiliki kelengkapan izin usaha atau 5,8% dari total sekitar 3.000 unit usaha kafe dan restoran yang beroperasi. Untuk membicarakan fenomena tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, jika melihat begitu banyaknya kafe dan restoran yang tidak berizin itu, sebenarnya siapa yang bisa disalahkan? Sebenarnya pemerintah, dia yang punya izin, dia kan bisa ngawasin. Dan dia kasih izin, menurut saya. Kalau dia sebenarnya kasih izin, semua transparan, bisa cepat, bayarnya juga reasonable, semua juga mau izin itu resmi lah. Ya kalau tidak mau, tentu yang untung oknum-oknum yang keluarkan izin itu, di mana izin tidak keluar, tapi dia terima duit terus, orang operasi terus. Ini yang menurut saya terjadi di Indonesia. Itu yang kaya itu akhirnya pejabat, yang kaya itu bukan negara. Karena semua negara itu diperesin untuk kepentingan daripada yang kuasa pada saat itu. Sehingga izin-izin mereka nggak keluarkan. Pengusaha terpaksa harus bayar semua, harus jongkok semua kasarnya gitulah untuk mendapatkan izin-izin itu. Dan mereka selalu mempersulit atau kasih tinggi-tinggi. Tapi orang law enforcement-nya nggak dilaksanakan. Itu semua nggak dilaksanakan. Law enforcement hukum kita nggak jalan, ya siapa yang salah? Menurut saya salah pemerintah yang dikasih kekuasaan, tapi dia tidak menjalankan secara baik kekuasaan itu. Sehingga orang bisa tanpa izin pun bisa bekerja, sehingga semua itu jadi liar, kan itu kan yang nggak baik menurut saya. Nah, jika demikian, apa yang bisa dilakukan, Pak? Semua apa pengalaman kita kan di sini, semua itu izin itu dimanipulasi, izin-izin itu semua untuk cari duit untuk oknum-oknumnya atau segala kelompok yang mana lah, nggak tahu lagi saya. Tapi ini sudah kebiasaan yang dilihat tiap-tiap hari, bukan di Bandung satu itu aja, hampir di mana-mana terjadi. Ya jadi yang paling penting adalah pemerintah yang mempunyai law enforcement yang bisa melaksanakan itu, kalau tidak mereka tutup. Tapi itu jangan dipersulit dong. Ini semua di Indonesia ini kan orang kalau yang gampang dan transparan itu nggak mau dibikin. Orang yang barang gampang dikasih sulit, barang sulit bikin gampang. Karena mental itu masih rusak. Nggak beres juga menurut saya. Inilah nggak ada perasaan malu, sudah nggak ada rasa tanggung jawab untuk kepentingan rakyat banyak. Ya ini menurut saya selalu saya kritisi, tapi ya orang sini kan seperti Pak Safi Marif bilang, telinganya masuk kiri bukan keluar kanan. Keluarnya dari kiri lagi, jadi nggak masuk-masuk di otaknya itu. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Mary Agustin.